Selamat malam semuanya. Afi sampaikan kepada Maki lagu Bukan Cinta Biasa. Ini lagu spesial, lagu Tante Siti, sahabat mama. Begitu banyak cerita, ada suka ada duka, cinta yang ingin